السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ucapan muallif dalam Ithaful Qari', yaitu ta'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari, yaitu ucapan musannif wa'alam anna awal al-islam syahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa awal Islam adalah dua syahadat. Syahadat pertama sudah dibahas, syahadat kedua juga sudah dibahas, tetapi belum selesai. Terakhir kita baca adalah ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ringkasan makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ringkasnya adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Harus hafal kalian, khususnya para santri, para tulabul ilm, harus hafal konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada berapa konsekuensinya? Pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkannya. Kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-beritanya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarangnya dan ditegurnya. Yang keempat, alla ya'budallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini konsekuensi syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'atuhu fima amar sudah dibahas, yaitu dengan dalil wa ma kana lil mu'minin wa lam mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan Kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, enggak ada pilihan lain kecuali mentaatinya. Ini wajibnya taat pada Rasulullah SAW. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita-beritanya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau beliau la yantiqu 'anil hawa, berarti harus dipercaya. Rasulullah SAW tidak mungkin berdusta. Dalil kedua, apa yang Allah katakan dalam surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku ambil dengan tangan kananku, kata Allah, dan aku putus urat lehernya. Maknanya, Nabi tidak mungkin berdusta. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia. Ikhwani bin a'azakumullah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Dalil ketiga, Rasulullah SAW ketika melihat sebagian mereka ragu-ragu, beliau berkata, ata'manuni wa ana aminun man fis sama, apakah kalian tidak percaya padaku padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Ata'manuni ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Saya ulangi, ala ta'manuni, apakah kalian tidak percaya padaku wa ana aminun man fis sama. Ucapan ini atau hadis ini sering dipakai dalil tentang tingginya Allah di atas langit, tingginya Allah di atas seluruh makhluknya. Sering dipakai dalil untuk menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh langit-langitnya, di atas arusnya. Karena Allah, karena Rasulullah menyatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya padaku padahal aku adalah kepercayaan yang di langit. Ini kepercayaan Allah yang di atas langit saja. Ternyata di dalam hadis yang sama ada dalil tentang wajibnya percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak percaya? Padahal Rasulullah SAW dipercaya oleh Allah. Allah saja percaya kepadanya dan mempercayakannya, memberikan amanah kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengapa kita ragu? Maka yang namanya syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsekuensinya berarti engkau harus mentaati perintah-perintahnya. Karena Rasulullah SAW diutus liyuta'a biiznillah. Liyuta'a biiznillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Dalilnya sangat banyak. Sudah pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, hendaklah kita percaya berita-beritanya. Dengan tiga dalil tadi dan masih banyak lagi dalil yang lain. Yang ketiga, istinabu ma naha anhu wa zajar. Ini yang kita baca hari ini. Menjauhi apa yang dilarangnya. Wa zajar, yang diperingatkan dengan keras atau ditegur dengan keras. Jangan. Istinabu ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa zajara anhu. Yani meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan ini dalilnya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Kata Allah, ma atakum ar-rasul, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, fakhuduhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Sangat jelas sekali dalil ini menunjukkan bahwa sunnah wajib kita pegang. Sunnah Rasulullah SAW wajib kita pegang. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan, harus ditaati. Kalau Rasulullah SAW melarang, harus ditinggalkan apa yang dilarangnya. Kalau Rasulullah SAW menyontohkan, maka kita berupaya untuk mengikutinya. Kalau Rasulullah SAW anjurkan, kita berupaya untuk mengerjakannya. Kalau Rasulullah SAW melarang, maka tinggalkan. Berarti ikhwan ibn na'azakumullah, hujjiyatus sunnah misal hujjiyatil Qur'an. Hujjahnya sunnah sama persis dengan hujjahnya Al-Quran. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang hujjiyah ini dalam bab khusus, bahwasanya sunnah ini menjadi hujjah seperti Quran menjadi hujjah. Dalam hal hujjiyatuhuma sawa, dalam hal menjadi hujjah kedua-duanya sama. Kalau ada orang yang bertanya dalil, apa dalilnya, kemudian kamu sampaikan hadis, kemudian orang itu berkata, aku minta dari Quran, enggak mau dari hadis. Fa'lam annahu dhal. Ketahuilah bahwa orang itu sesat. Berarti di otaknya ada kesesatan. Kalau hadis kurang mantap, saya pengen Quran. Sama, tidak beda. Mengapa? Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kadang-kadang para ulama menyebutnya dengan wahyaini, dua wahyu. Wahyu dalam Quran dan wahyu dalam hadis yang sahih. Wahyain. Labud minal adillati minal wahyain. Kita wajib memakai dalil dari dua wahyu, Quran wa sunnah. Perbedaannya hanya pada masalah ta'abbud bitilawatihi fis shalah. Kalau Quran dipakai untuk ibadah dalam salat, sedangkan hadis tidak boleh. Artinya, ketika kita setelah baca Al-Fatihah, kita baca Quran. Sah. Tetapi setelah Al-Fatihah, kita baca hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, tidak sah. Hanya itu. Adapun sisi pendalilan, sisi hujjah, sawa'un bisawa. Dari itu diriwayatkan dalam sekian banyak hadis, di antaranya hadis akhrajahul Imam Hakim, dinukil oleh Syekh bin Baz dalam buku kecilnya yang sudah kita singgung juga di majelis ini. Itu Rasulullah SAW setelah mengharamkan keledai jinak, setelah mengharamkan emas bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki, dan melarang beberapa perkara seperti dinab yang bertaring, beliau berkata, ala yushiku rajulan min ummati muttaki'an ala arikatih atahu hadisun min hadithi mimma amartuhu au nahait faqala bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadna fihi min haramin harramnah ala innama harrama rasulullah mitla ma harramallah. Lihat hadisnya sangat jelas sekali. Kata Nabi SAW, nanti sebentar lagi setelah beliau mengharamkan perkara-perkara, kata beliau, sebentar lagi ada orang yang kenyang bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, dalam keadaan dunia, berfaya-faya dengan dunia. Atahu hadisun min hadithi, datang hadis dari hadisku, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Tiba-tiba orang tadi menjawab, bainana wa bainakum kitabullah, pokoknya antara kami dengan kamu Al-Quran. Ma wajadna fihi min halalin istahlalna, apa yang kita dapati halal kita halalkan, dan apa yang kita dapati haram kita haramkan. Akan muncul orang kayak gini, kata Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ini jelas sekali, hujjiyatus sunnah misal hujjiyatil Quran. Pendalilan dengan sunnah sama dengan pendalilan dengan Quran. Karena Nabi menyatakan dengan kalimat, innama harrama Rasulullah mitlama harramallah. Ikhwani fiddina azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada babnya akan dibahas lebih rinci lagi insyaallah. Kalau kita membahas kitab khusus dalam masalah hujjiyatus sunnah, pendalilan dengan sunnah. Syalbani rahimahullah juga punya kitab khusus masalah hujjiyatus sunnah. Demikian pula para ulama mutaqaddimin juga banyak yang membahas hujjiyatus sunnah untuk membantah para pengingkar-pengingkar sunnah atau yang setengah-setengah semi ingkar sunnah dan sejenisnya. Berapa sudah kita bahas? 3. Yang pertama, ta'atuhu bima amar, intahina minhu. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai berita-beritanya. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarangnya dan diperingatkannya. Sekarang yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara', hendaklah beribadah pada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Alla ya'budallah, agar jangan beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaidahnya, jangan beribadah kecuali yang disyariatkan oleh Nabi. Berbeda dengan masalah dunia. Masalah dunia silahkan semua kalian boleh kecuali yang dilarang. Kalau masalah dunia semua boleh kecuali yang dilarang. Allah katakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi kecuali yang disebutkan dalam Quran dan sunnah tentang haramnya. Tetapi ibadah sebaliknya jangan kerjakan sampai ada perintah. Walaupun niatnya beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kamu beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengapa demikian? Karena Nabilah muballigh, yang menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma syara'ahu Rasulullah sallallahu sallam muballighan anillah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallam adalah penyampaian dari Allah azza wa jalla au jalla wa ala. Wa hadha yunfil bid' wal muhdatsat wal khurafat, berarti ini meniadakan kebid'ahan-kebid'ahan, karena kebid'ahan adalah beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan. Wal muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama. Penting kalimat dalam agama, karena mereka selalu beralasan ada perkara-perkara baru yang kalian pakai. Masalah dunia kita enggak bahas. Yang kita bahas adalah masalah ibadah, al-muhdatsat fil ibadah atau al-muhdatsat fid din. Setahun lebih saya salat di belakang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salat Jumat, khutbah beliau selalu membaca sebagaimana umumnya sunnah yang dipakai oleh seluruh para khatib-khatib. Innal hamdalillah nahmaduhu ila akhirin. Atau alhamdulillah. Mesti ada kalimat iyyakum wa muhdatsatil umur. Ada kalimat hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin selalu mengingatkan kullu muhdatsat fid din bid'ah. Selalu ada kalimat fid din sebagai syarhan minhu, sebagai syarah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Innal muhdathat atau kulla muhdathin, kulla muhdathatin bid'ah, dikatakan oleh beliau kullu muhdathatin fid dini bid'ah. Semua yang baru diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama, maka itu bid'ah. Berarti juga tidak boleh beribadah dengan khurafat, takhayulat. Takhayul dari kata khayal, tidak hakiki. Khurafat juga dari kisah-kisah yang dusta. Ini kalau begini nanti begini pasang sesajen di pojok sana. Ini kalau malam Jumat Kliwon nanti akan ada ini, pasang dupa di sana. Itu dasarnya khurafat, kisah-kisah takhayul yang dusta. Maka kalau beribadah kepada Allah harus dengan syariat dari Rasulullah SAW. Kalau mempersaksikan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti kita mempersaksikan beliau benar-benar rasul, maka kita tidak beribadah kecuali dengan cara beliau, dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Jangan sok tahu, jangan berpikir sendiri, jangan ngarang sendiri, jangan mencari sendiri. Ambil dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun perkara bid'ah wal muhdatsat wal khurafat, lam ya'mur biha an-nabiyyu, tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak ibadahnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd. Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini ma laisa minhu, apa yang bukan daripadanya, fa huwa raddun, maka itu adalah tertolak. Baik, berarti apa yang dibahas? Yang dibahas agama. Tapi bukankah ada perkara baru yang bagus seperti komputer, lampu-lampu listrik, mikrofon? Itu bid'ah. Kenapa kalian pakai? Entah bodoh beneran atau bodoh-bodohan, wallahu alam. Berpura-pura dungu atau memang dungu beneran? Dalam sekian banyak hadis kami menyatakan fi amrina hadza. Apa makna fi amrina hadza? Dalam urusanku ini, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusanku ini, adapun dunia kalian bukan urusan beliau alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi ketika mereka ada yang mengawinkan bunga korma? Nabi bertanya, mengapa harus dikawinkan? Mereka mengira pertanyaan itu menunjukkan larangan. Kamaruya, sebagaimana diriwayatkan, ternyata hasilnya kurang bagus. Dan kemudian, kenapa? Karena engkau mengatakan demikian kemarin. Aku tidak melarang. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Mali wali dunia, kata Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia kalian? Ikhwan ibn a'azakumullah, maka silakan, selama itu tidak dilarang, silakan pakai semua teknologi yang kalian bisa. Silakan pakai semua kemajuan teknologi yang kalian bisa manfaatkan untuk amal saleh, silakan. Tetapi dalam agama sudah baku dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah baku perintah-perintahnya, larangan-larangannya, semuanya sudah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, untuk kalian, agama kalian. Kalau sudah sempurna, enggak perlu tambahan apapun. Maka jangan pura-pura bodoh. Yang dimaksud oleh Nabi muhdatsatil umur, perkara-perkara muhdats adalah dalam agama. Jangan ditambah-tambah sholatnya dengan cara-cara baru, cara-cara bid'ah. Jangan ditambah puasanya dengan tambahan-tambahan bid'ah. Jangan ditambah dengan segala macam yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya justru akan mempersulit manusia, akan mempersulit kaum muslimin. Inna hadza din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadda din illa ghalaba, sesungguhnya agama ini mudah, dan siapa yang memberat-beratkan agama, niscaya dia akan kalah. Ya, ini tidak konsekuen. Pasti akan kalah. Ini kayaknya kurang mantap kalau enggak pakai ini. Kayaknya kurang mantap kalau enggak pakai itu. Kurang mantap kalau enggak ditambahin ini. Kurang mantap kalau enggak tambahin itu. Sampai akhirnya berat. Ya salah siapa? Salah kalian sendiri. Memberat-beratkan agama. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. dan berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan kita. Titik. Rasulullah SAW juga sering berpesan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Pegang dengannya. Gigit dengan geraham kalian. Karena sesungguhnya, atau hati-hati kalian dengan muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara-perkara baru itu adalah bid'ah. Perkara baru dalam masalah apa? Agama. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua kebid'ahan sesat. Enggak ada bid'ah hasanah. Bukankah ada bid'ah hasanah? Seperti mikrofon balik lagi berarti. Itu bukan masalah din, barakallahu fikum. Kalau dalam masalah agama tambahan apapun bid'ah, enggak ada yang baik. Tambahan apapun kalau dalam masalah agama. Adapun masalih mursalah, bukan bid'ah hasanah. Masalih mursalah bukan bid'ah hasanah. Apa itu masalih mursalah? Masalih mursalah itu perintahnya ada. Perintahnya ada. Tetapi fasilitasnya enggak ada. Sampai tiba-tiba setelah Rasulullah wafat, setelah tidak ada khalifah sudah lewat, ditemukan sesuatu untuk membantu apa yang sunnah tadi. Maka itu tetap sunnah. Namanya masalih mursalah. Ketika Abdullah bin Zaid yang mimpi adzan menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW, dan kebetulan sama dengan mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Nabi memanggil Bilal. Imla'kan adzanmu tadi. Itu adalah mimpi yang hak. Bacakan pada Bilal. Fa innahu arfa' sautan minka, karena dia lebih keras suaranya daripada kamu. Apa kita dapatkan? Sunnahnya adzan itu keras. Bagaimana supaya keras? Disitulah yang saya katakan tadi masalih mursalah. Waktu itu mereka naik ke menara dan kemudian mengumandangkannya dari tempat yang tinggi sehingga terdengar sampai ke arah yang jauh. Dipanggil, dicari orang yang suaranya keras. Kemudian ditemukan alat pengeras suara. Pakai pengeras, bid'ah, itu kan ibadah adzan itu. Itu masalah mursalah, bukan bid'ah hasanah. Mengapa? Perintah kerasnya sudah ada. Sama dengan masalah pengumpulan Al-Quran. Mereka sok membantah. Ada bid'ah yang baik. Yaitu apa yang dikerjakan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Membukukan Al-Quran. Dan juga menyusunnya dalam satu dialek. Ila akhirnya. Kita katakan kepada mereka, Allah sudah menyebutkan isyaratnya dalam Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan mengumpulkannya kata Allah, dan kami yang akan membacakannya. Berarti ada perintah, ada isyarat untuk mengumpulkan. Itu juga masalah mursalah. Mereka kumpulkan. Rasulullah SAW juga sudah merintahkan tulis, catat ila akhirnya. La taktubu anni ghairal Qur'an, jangan catat kecuali Qur'an. Disuruh untuk mencatat Quran semuanya. Dan tentunya maknanya dicatat dan dijaga, dikumpulkan. Maka perintah asalnya ada. Barakallahu fikum walhamdulillah. Sesungguhnya jelas bagi orang yang ikhlas. Sesungguhnya jelas bagi orang yang memang ikhlas, hatinya bersih. Kalau ada sesuatu di hatinya, hiqad, dengki, hasad dan sejenisnya, maka akan tertutup ilmu. Tidak terlihat walaupun dengan mata yang terbuka. enggak terlihat, tertutup dengan penyakit-penyakit hati. Kembali kepada kitab. Nabi yang menyatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu ibadatin lam yashra'ha ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahiya batilah. Setiap ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah batil. Wala thawaba fiha. Maka tentunya enggak ada pahalanya. Karena perkara yang tidak diajarkan. Bal fihal itsm, bahkan padanya ada dosa. Mengapa engkau membuat syariat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Apakah engkau lebih tahu dari Rasul? Apakah engkau lebih alim dari Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang mengada-adakan kebid'ahan dan berkata bahwa ini baik, ini bid'ah yang bagus, hasanah, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Perhatikan ucapan beliau. Man ibtada'a bid'atan wa ra'ahu hasanah faqad ittahama anna ar-rasul khana ar-risalah. Terjemahannya, siapa yang mengadakan kebid'ahan dan menganggapnya baik, berarti dia telah menuduh Rasulullah berkhianat. Mengapa? Karena ternyata ada kebaikan yang belum diajarkan oleh Nabi. Berarti Nabi berkhianat. Tidak menyampaikan satu kebaikan yang diajarkan oleh orang belakangan. Nabi tidak ngerjakan. Akhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam yang berbicara, Imam Malik rahimahullahu taala, dan sekian para ulama yang lainnya juga berbicara dengan nada yang sama. Akhwani fi din, a'azzakumullah, sesungguhnya orang yang mengadakan kebid'ahan dan menganggapnya itu adalah ajaran baik, maka dia salah satu dari dua jenis manusia. Satu, jenis yang pertama, yang menganggap bahwa Rasulullah SAW tahu kebaikan ini, tapi enggak mengajarkan. Berarti apa? Khianat. Yang kedua, menganggap Rasulullah SAW tidak tahu, enggak ngerti, saya yang tahu. Berarti merasa lebih alim dari Rasulullah SAW. Dua kemungkinan, dua-duanya jelek. Ahlahuma mur. Ahlahuma mur, yang paling manisnya pahit. Yang paling mendingnya jelek. Mengapa? Karena kalau engkau mengadakan kebid'ahan dan engkau bilang baik, maka saya akan bertanya, kita akan bertanya padanya, kalau itu kebaikan dalam agama, apakah Rasulullah tahu atau tidak tahu? Jawab. Jawab dengan tahu atau tidak tahu. Kalau engkau menjawab tahu, berarti engkau menuduh Rasulullah tahu tapi enggak ngajarkan. Iya kan? Baik. Kalau jawab tidak tahu, berarti engkau tahu, Rasulullah tidak tahu. Wah, berarti engkau lebih dari Rasul. Lebih hebat dari Rasul. Demikian cara para ulama untuk mengalahkan alasan mereka, hujah mereka. Kamu anggap baik apa yang tidak diajar oleh Nabi. Saya tanya pada kamu dengan dua pertanyaan. Tahu atau tidak tahu? Kalau engkau jawab tahu, berarti engkau menuduh Rasulullah SAW tahu kebaikan tapi tidak mengajarkan. Kalau menjawab tidak tahu, maka kita akan katakan berarti engkau merasa tahu apa yang Rasulullah tidak tahu. Berarti engkau lebih alim dari Rasul. Dan engkau sombong, merasa lebih tinggi dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, perkaranya sangat jelas dan gamblang seperti matahari. Wa kullu ibadatin lam yashra'ha ar-rasul fahiyya batilah. Maka setiap ibadah yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah kebatilan. Enggak ada pahala padanya, bahkan ada dosa padanya. Li'annaha bid'ah, karena itu kebid'ahan. Wal bid'atu tub'idu 'anillah wa la tuqarrib ilallah. Kebid'ahan itu menjauhkan dari Allah, tidak mendekatkan kepada Allah. tub'id 'anillah, menjauhkan dari Allah. Wala tuqarrib ila Allah, tidak mendekatkan diri pada Allah, tapi justru menjauhkan. Itu bid'ah. Qauluhu, dan ucapan musannif rahimahullah wa huwa al-imam al-Barbahari, wa alam anna awwal al-islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadha ar-rukn al-awwal wal madkhal thumma ya'ti ba'dahu as-salah thumma ya'ti ba'dahu az-zakah. Syahadat la ilaha illallah dan muhammad rasulullah adalah dasar pertama atau rukun Islam yang pertama. Wa huwal madkhal, dan itu pintu masuk. Setelah masuk ke dalam pintu ini, berarti dia muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, masuk dia ke dalam Islam. Berarti syahadatain adalah madkhal. Setelah masuk ke dalam Islam, perintahkan dengan perintah yang kedua, dirikan sholat. Setelah itu datang perintah zakat. Kemudian datang perintah puasa. Kemudian datang perintah haji bagi yang mampu ke Baitullahil Haram. Kemudian datang syariat-syariat secara lengkap dari syariat Islam. Semuanya tabi'atun li syahadatain. Semuanya ngikut dua syahadat. Semuanya ngikut dua syahadat. Salat dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengesakan Allah, beribadah pada Allah. Dan dalam rangka mengikuti sunnah yang diajarkan Rasulullah. Puasa juga begitu. Ibadah pada Allah, tauhid. Dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Muhammad dan Rasulullah. Zakat kita keluarkan. Ibadatan lillah, mewujudkan la ilaha illallah. Dan ittiba'an lirrasul, dan dalam rangka mengikuti Rasul. Berarti pembuktian syahadat Muhammad dan Rasulullah. Semuanya didasari dua ini. Demikian pula haji. Demikian pula seluruh syariat agama, min awalihi ila akhirihi, didasari dengan dua syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berarti disyaratkan dua perkara: ikhlas untuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.